Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman